Aduh, ini konser rame banget. Kepala aku jadi pusing, perut juga mulai mual. Mau semangat konser, malah KO duluan ini. Eh, tenang aja. Aku bawa Fresh Care Smash nih. Tinggal dikalungin aja. Praktis banget. Fresh Care Smash? Apa itu? Ini loh yang dipakai Agnes semua. Fresh Care Smash, tren baru. Cocok buat anak muda. Praktis, stylish, dan fungsional banget. 4-in-1. Ujung tutup ovalnya bisa buat ngerok. Ujung lainnya buat ngerok. Tutup rollnya untuk mijit. Double inhaler Fresh Care Smash pertama di Indonesia. Nih, cobain. Wah, aromanya enak banget. Langsung hilang pusingnya. Dan ada Fresh Care Smash Matcha. Aroma matchanya seger banget. Glow in the dark, bisa jadi light stick juga. Wah, keren banget. Aku mau coba yang matcha deh. Wow, aromanya seger banget. Dan beneran glow in the dark nih. Seru banget. Sekarang kamu bisa nonton konser dengan semangat lagi. Fresh Care Smash, keren and stylish.